نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بقى قال المؤلف حفظه الله تعالى: تمحيد في كمال الشريعة وكفايتها، pengantar tentang sempurnanya syariat dan cukupnya syariat. Syariat sudah sempurna dan sudah cukup. Yaqulu ta'ala mumattinan mumtinnan ala ibadihi. Dia kata-kata manna al-yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Fahadihi al-ayatul karimatu tadullu ala tamami syari'ati wa kamaliha wa kifayatiha likulli ma yahtaju al-khalqu الذين أنزل الله سبحانه قوله فيهم فما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول الإمام ابن كثير في تفسيره: هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه. وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. فلما أكمل لهم الدين تمت عليهم النعمة. الله سبحانه وتعالى berfirman mumtinan menyebut-nyebut nikmat atas hambanya. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, kulengkapkan untuk kalian nikmatku, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Untuk din Allah menggunakan istilah kamal, sedangkan untuk nikmat Allah menggunakan istilah tamam. Apa beda kamal dengan tamam? Perbedaannya sebagaimana keterangan Al-Imam Al-Qayyim yang saya baca di kitab Tafsir Al-Qayyim di Ibn Al-Qayyim, yang dikatakan bahasanya kamal, kata-kata istilah kamal itu dikhususkan untuk sifat dan makna, untuk sifat dan benda-benda abstrak. Jadi dalam penggunaan, ini perbedaannya dari sisi penggunaan. Kalau maknanya sama, dari sisi penggunaan. Ini dalam bahasa Arab, kamal itu digunakan, ditujukan untuk sifat atau ma'ani, atau benda-benda, hal-hal yang bersifat abstrak. Terkadang digunakan untuk benda, benda konkret. Ya Allah. Ya, terkadang digunakan untuk benda konkret, akan tetapi dengan melihat sifat yang ada pada benda tersebut. Kembali pada sifat. Demikian juga yang di sini Allah gunakan kata-kata kamal untuk din. Ya, karena agama itu satu hal yang abstrak, tidak ada benda konkretnya. Ini agama, dia adalah satu hal yang abstrak. sifat atau ma'ani. Sedangkan tamam itu dalam bahasa Arab digunakan fil a'yan wal ma'ani, untuk diistilah dipakai untuk benda dan untuk ma'ani, dan untuk benda konkret a'yan wal ma'ani dan benda abstrak. Nah, di sini Allah gunakan tamam untuk nikmat. Kata Al-Imam Al-Qayyim, wa ni'amullah a'yanun wa awsafun wa ma'anin. Karena apa? Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala itu ada yang abstrak dan ada yang konkret. Dan nikmat yang berupa abstrak, nikmat yang berupa konkret, ketenangan hati, nikmat. Nikmatnya abstrak. Makan, minum, nikmat konkret. Itu perbedaan antara akmal dan tamam. Kamal sama tamam. Karena nikmat Allah itu ada yang abstrak dan ada yang konkret, maka digunakan kata-kata tamam. Sedangkan karena agama itu adalah satu hal yang abstrak, ma'ani, ya, maka digunakan kata-kata tamam. Dan nikmat di sini yang dimaksud adalah nikmat nikmat mutlaqah. Karena nikmat sebagaimana kata Al-Imam Al-Qayyim, nikmat muqayyadah, nikmat yang terbatas manfaatnya cuma di dunia, yaitu nikmat jasmani, dan ada nikmat mutlaqah, yaitu nikmat berupa iman dan Islam dan sunnah. Nikmat yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah nikmat mutlaqah. Demikian juga dalam ayat surat al-ladzina an'amta 'alaihim, nikmat di situ bukan kekayaan, bukan kekuasaan, banyak orang soleh yang mereka termasuk an'amta 'alaihim adalah orang yang pas-pasan, namun yang dimaksud adalah dalam nikmat dalam an'amta 'alaihim adalah nikmat mutlaqah. Wa raditu lakum al-islam dinan dan aku rela Islam sebagai agama kalian. Fa hadhil ayatu, maka ayat yang mulia ini menunjukkan sempurnanya syariat, tamamnya syariat, wa kamal dan sempurnanya syariat. Dan syariat itu sudah mencukupi untuk segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk. Makhluk yang Allah turunkan berkaitan dengan mereka, dengan makhluk, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Sudah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada-Ku. Maka makhluk diciptakan untuk beribadah kepada Allah, untuk beragama dan menundukkan diri pada Allah, dan Allah nyatakan bahasanya telah Allah lengkapkan semua syariat yang dibutuhkan oleh makhluk untuk beribadah. Al-Imam Nukathir di tafsirnya menjelaskan ayat Al-Ma'idah tadi dengan mengatakan, ini adalah nikmat Allah yang terbesar untuk umat ini. Karena Allah telah sempurnakan untuk mereka agama kalian, agama mereka, sehingga mereka tidak membutuhkan agama selainnya. Dan tidak membutuhkan Nabi selain Nabi mereka. Oleh karena itu ketika kaum muslimin menaklukkan Mesir dan mendapatkan di sana gudang-gudang buku-buku, gudang-gudang buku-buku peninggalan Mesir kuno, dan kata sejarah Mesir kuno itu termasuk pusat peradaban, maka ini mau diapain? Maka dikirimkanlah surat kepada Khalifah Umar bin Khattab. Ini baiknya buku-buku ini kita apakah? Ya, buku-buku karya ahli filsafat Mesir kuno, macam-macam hasil pemikiran mereka, bergudang-gudang. Ya, terus sedangkan Umar bin Khattab, ya, buku itu cuma ada dua kemungkinan. Jika dia mengandung kebaikan, maka segala kebaikan sudah ada dalam Quran. Yang kedua, jika dia mengandung kerusakan, maka kita tidak suka yang rusak-rusak, bakar saja. Maka kemudian dibakar. Ya. Fala yahtajuna ila dinin ghairihi. Maka tidak butuh pada agama selain agama Allah Subhanahu wa taala. Jika memang mengandung kebaikan, maka sebenarnya semua kebaikan sudah ada dalam agama kita, sudah ada dalam Quran. Itu seandainya mengandung kebaikan. Sedang itu jika mengandung kerusakan, maka kita tidak mau menjadi orang yang rusak dan tidak mau menerima hal-hal yang rusak. Dan tidak membutuhkan Nabi selain Nabi mereka. Salat dan salam Allah atasnya. Walihada ala karena ini Allah jadikan beliau sebagai penutup para Nabi. Dan Allah mengutus beliau kepada manusia dan jin. Maka tidak ada hukum halal kecuali yang beliau halalkan. Dan tidak ada hukum haram kecuali yang beliau haramkan. Dan tidak ada agama kecuali yang beliau tetapkan. Footnote. Waqat roh Ibn Jarir wa Ibn Mundir. Dihatkan oleh Ibn Jarir dan Ibn Mundir dari Ibn Abbas tentang ayat ini. Ibn Abbas mengatakan, Akhbarallahu nabiyahu wal mu'minina annahu akmala lahumul imana. Fala yahtajuna ila ziyadatun abadan. Tawafidur al-manturi. Dari Ibn Abbas tentang ayat ini, beliau mengatakan Allah memberitahu, Allah menginformasikan pada Nabi dan orang-orang yang beriman bahwasanya Allah telah sempurnakan untuk mereka iman. Dan ingat, iman dan Islam jika ibtisama'a istaraqa wa ibtisaraqa istama'a. Jika berpisah maka dia berkumpul, jika berkumpul maka dia berpisah. Fala yahtajuna ila ziyadatin abadan, maka tidak membutuhkan tambahan sama sekali. Wa kullu syai'in akhbar bihi, maka segala sesuatu yang diberitakan oleh Allah maka adalah benar dan jujur. Tidak ada dusta di dalamnya dan tidak ada penyelisihan di dalamnya. Meleset. Tidak ada yang dusta, tidak ada yang meleset. Dibilang akan terjadi A, namun cuma setengah A. Ya. Dibilang A dan akan terjadi A itu utuh. Yang Allah kabarkan. Bagaimana firman Allah telah sempurna, firman-firman Rabbmu sedekan sisi kejujurannya, wa'adlan dan sisi keadilannya. Maksudnya kata beliau, kata Al-Imam Al-Kafir, yaitu benar apa yang dalam berita dan adil dalam perintah dan larangan, adil dalam hukum. Sedekan itu berkaitan dengan berita, adilan berkaitan dengan hukum. Falamma akmalahum dina, maka tatkala Allah sempurnakan untuk mereka agama dan telah lengkap untuk mereka nikmat, yaitu nikmat mutlaqah, yaitu Islam, iman, sunnah. Fala yatasawwaru ayyaja'a insanun wa yakhtari'a fi syari'ati syai'an. Lianna ziyadata 'alaiha tu'addu istidrakan 'ala Allah tabaraka wa ta'ala wa tuhi bi anna syari'ata naqisatun wa hadha yukhalifu ma ja'a bihi kitabullah tabaraka wa ta'ala. Fala yatasawwaru insanun yazidu 'ala syar'illah wa yakunu ghaira madmumin. Wa hadha amrun qad ayqana bihi ahlul milali kulluhum walilal hamdu lakinna katsiran minhum yajhaduna kama qala ta'ala wajhadu bi astaqanatha anfusuhum dulman wa ulwa. Antara Ibn Shihab bin qalat al-yahudu li Umar innakum taqra'una ayatan fi kitabikum law 'alaina ma'syaral yahudi nuzilat latakhadna dhalikal yawma 'idan. قال وأي آية قالوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي قال عمر والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه والساعة التي نزلت فيها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء عرفت في يوم جمعة قال البخاري ومسلم. Oleh karena itu fala yutasawwar, tidak bisa dibayangkan ada seorang yang datang dan mengada-adakan dalam syariat sesuatu. Ya, maka tidaklah bisa dibayangkan adanya seorang yang datang kemudian perlu datang untuk menambah-nambahi. Karena tambahan terhadap syariat tu'atu terhitung istidrokan adalah meralat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah mengatakan A kemudian kita ralat, oh ini yang tepat B. Semacam fungsi bal itu kan lil istidrak. Watuhi dan menunjukkan bahasanya syariat itu naqisah, belum lengkap. Dan hal ini menyelisihi apa yang dibawa oleh kitabullah. Ini menyelisihi ajaran Al-Qur'an. Fala yatasawwar, maka tidak bisa dibayangkan adanya seseorang yang menambah-nambahi syariat Allah kemudian dia tidak tercela. Maka seluruh orang yang menambahi syariat Allah itu tercela. Wadah dan hal ini itu sempurnanya syariat, itu satu perkara yang telah diyakini oleh seluruh ahlul milal, seluruh penganut berbagai agama, seluruh mereka. Akan tapi banyak dari mereka mengingkarinya, menentangnya. Sebagaimana firman Allah, wajahatu biha, mereka Fir'aun dan pengikutnya menentang ayat-ayat yang dibawa oleh Musa, wastaiqonat ha'angfusum, padahal hati mereka meyakininya. Mereka tidak mau karena kedzaliman, wa'uluan dan kesombongan yang mereka miliki. Bukti kalau orang agama-agama yang lain itu mengakui kalau Islam itu adalah agama sempurna, ini pengakuan seorang Yahudi, Tariq bin Shihab, seorang sahabat dan seorang bernama Tariq bin Shihab. Dan Tariq bin Shihab ini pernah bertemu dengan Nabi SAW namun belum pernah mendengar hadis dari Nabi. Pernah lihat Nabi, ketemu Nabi namun belum sempat dengar apa yang Nabi katakan. Beliau sudah, Nabi sudah meninggal. Tariq bin Shihab, beliau yang meriwayatkan hadis Al-Jum'atu haqqun wajibun bil jama'ati ila ala arba'in. Salat Jumat adalah haqqun wajib dengan berjamaah kecuali untuk 4 orang, perempuan dan seterusnya. Yang dinilai dhaif oleh sebagian ulama karena Tariq bin Shihab ini melihat Nabi SAW namun belum mendengar dari Nabi SAW. Maka dinilai mungkote, putus. Namun yang benar tidak, karena Tariq bin Shihab itu melihat Nabi berarti dia sahabat. Dia tidak mendengar hadis dari Nabi, maka berarti dia dapat dari yang lain. Wa jahalatu sahabah latadur. Dan dia dapat dari sahabat yang lain, teman. Dan itu tidak masalah, tidak apa-apa. Nah, di sini dari Tariq bin Shihab telah mengatakan, ada seorang Yahudi berkata pada Umar bin Khattab, sesungguhnya kalian kaum muslimin membaca satu ayat dalam kitab kalian, seandainya lau alaina, seandainya untuk kami, yaitu orang-orang Yahudi, ayat tersebut diturunkan, tentu akan kami jadikan hari itu sebagai hari raya. memang hobinya orang Yahudi itu bikin-bikin sendiri. Enggak, meskipun enggak diperintahkan untuk jadikan hari raya, akan kami jadikan hari raya. Maka Umar mengatakan, "Bahayu ayat, ayat apa yang kalian kata, yang engkau maksudkan itu?" Ya. Kemudian mereka mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Hafal ayatnya. Begitu loh. Kalau sampai enggak hafal, kalah dengan orang Yahudi. Ayat apa? Bacakan. "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Kata orang Islam enggak hafal ini, kalah dengan Yahudi ini. Seperti Yahudi. Kalau Umar, Umar mengatakan, "Wallahi demi Allah, sini aku mengetahui hari turunnya ayat tersebut pada Rasulullah, sa'ah dan jam waktu turunnya ayat tersebut pada Rasulullah." Ayat tersebut turun pada Rasulullah pada sore hari, hari Arafah. Pada hari Jumu'ah. Maksudnya, tidak perlu dirayakan, ayat ini turun sudah di hari raya. Enggak perlu dirayakan, ayat ini sudah turun di hari raya. Yaumul Jumu'ah, hari raya. Yaumul Id, ya kan? Arafah, hari Arafah, ya, tanggal 9. Tanggal 9, Dzulhijjah, sudah hari orang berkumpul. Ya, kemudian diteruskan dengan Idul Adha. Maka maksud Umar mengatakan, "Aku tahu waktunya dan harinya." Untuk mengatakan tidak perlu dirayakan, ini sudah turun pada hari raya. Walaqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayatulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Wa akhaja at-Tabrani fi Mu'jamil Kabir an Abi Dzarin al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, "Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mata'irun yuqalibu janahaihi fil hawa'i ila wawa yadhkuru lana minhu ilman." Qal faqala sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un yuqaribu minal jannati wa yub'idu minan nari ila waqad bujina lakum." Fahadhal hadithun nabawiyyu asyarifu fihi tasrihul jaliyu alwadihu bi anna kullama yuqaribu ilal jannati qad bayyanahu lana rasuluna sallallahu alaihi wasallam wa anna kullama yub'iduna 'anil nari illa wa qad bayyanahu lana aidan rasuluna alaihi salatu wasalam. Fa ayyu ihdathin aw ibtida'in innama huwa istidrakun 'ala syari'ati wa jur'atun qabihatun yunadi biha sahibuha anna syari'ata lam taqfi wa lam taqtamil fahtajat ila ihdasihi wabtida'ihi. Nabi SAW juga mengatakan, sesungguhnya tidak ada seorang pun Nabi sebelumku kecuali haqqan alaihi wajib atas dirinya untuk menunjuki umatnya ala khairi ma ya'lamuhu, semua kebaikan yang dia ketahui untuk umatnya, dan mengingatkan umatnya bahaya semua yang dia ketahui kepada umatnya. Diatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abdullah bin Amr bin Al-As. Hadis yang lain diatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir dari Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami dan tidaklah seekor burung mengepak-ngepakkan janahaihi dua sayapnya di udara kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan bagi kami ilmu tentangnya. Artinya ini untuk tamsil. Semua sudah dijelaskan. Gitu. Bukannya kemudian Nabi mengajari biologi gimana kepak sayap burung atau tidak ada. Nah, juga mengajarkan biologi struktur burung kemudian bisa ngepak-ngepak. Nah, ini tamsil atau ya gambaran tentang semuanya sudah dijelaskan. Itu kata Budak. Nabi SAW mengatakan, tidaklah tersisa satupun perkara yang mendekatkan ke surga, menjauhkan dari neraka, kecuali telah dijelaskan pada kalian. Sanadnya sahih. Maka hadis Nabi yang mulia ini tasrih, mengandung ketegasan yang sangat jelas, wadi yang sangat jelas, bahasanya segala sesuatu yang mendekatkan ke surga telah dijelaskan kepada kita oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, dan segala sesuatu yang menjauhkan kita dari neraka kecuali telah dijelaskan pada kita, ya, telah dijelaskan pada kita juga oleh Rasul kita alaihi salatu wasallam. Maka semua bentuk ihdas, mengada-ada, wal ibtida' dan mengada-ada adalah istidrak ala syariah, adalah tindakan meralat syariah. Wajur atun kobihah, dan kelancangan yang keterlaluan. Yunadi biha, dengannya sahibuha pelakunya meneriakkan. Bahasanya syariat itu belum cukup dan belum sempurna. Tahtajat, sehingga syariat itu butuh kepada apa yang dia ada-adakan dan yang dia ada-adakan. Wa hadza ma fahimahu tamaman ashabu Nabi sallallahu alaihi wasallam kama saha an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala ittabi wa la tabtadi'u faqad tufitum wa kullu bid'atin dalalah. Wa khulasatul qawli innal mustahsina lil bid'ati yalzamuhu 'adatan ayakun syau indahu lam yakmul ba'du fala yakunu liqauli ta'ala al yawma akmaltu lakum dinakum ma'nan yu'tabaru bihi indahum. Fa idza kana kadzalika fal mubtadi'u innama mahsulu qawlihi bi lisani halihi aw maqalihi anna syari'ata lam tatimma wa innahu baqiya minha asya'u yajibu istidrakuha li annahu law kana mu'tajidan likamaliha wa tamamiha min kulli wajhin lam yabtadi' wa lam istadraka 'alaiha wa qailu hadha dallun 'anil shiratil mustaqim. Qala Ibnu al-Majisun sami'tu Malikan yaqul man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalata. Lianna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum faman lam yakun yawma idzin dinan fala yakunu al-yawma dina. Dan inilah yang dipahami tamaman persis oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan terdapat riwayat yang sahih dari Ibnu Mas'ud, dia mengatakan, dan Ibnu Mas'ud adalah seorang sahabat yang terkenal keras dengan ma'ruf, sikap-sikapnya yang tegas terhadap bid'ah. Dia menegaskan ittabi'u wa la tabtadi'u. Ittiba'lah, ikuti, jangan bikin-bikin sendiri. Kalau kita bicara bid'ah, mesti banyak kutipan dari Ibnu Mas'ud. Kalau bicara masalah bid'ah, kutipan dari Ibnu Mas'ud itu banyak. Ikuti dan jangan mengada-ada. Faqad kufitum, sudah cukup. Yang ada itu sudah cukup. Faqulu bid'atin dalalah. Semua yang bid'ah itu sesat. Tidak ada bid'ah hasanah. Kalau satu kaul ringkasnya, kesimpulannya, orang yang menganggap baik bid'ah atau berkeyakinan ada bid'ah yang baik, yalzamuhu, maka konsekuensinya ada tanpa pada umumnya, konsekuensinya adalah syariat menurut dia berarti belum sempurna lagi, belum lagi sempurna. Oleh karena itu tidaklah ada untuk firman Allah Subhanahu wa taala itu al-yawma akmaltu lakum dinakum, tidak ada makna yang teranggap menurutnya. Faidakan kadzalika, jika memang demikian, maka mubtadi pelaku bid'ah mahsulu qawlihi, kesimpulan perkataannya baik dengan lisan hal atau lisan maqal. Lisan hal itu perbuatan, lisan maqal ya. Lisan hal itu indikasi yang bisa ditangkap atau ucapan. Itu lisan hal. Maka ucapan benar-benar ucapan. Kesimpulannya adalah syariat itu belum sempurna. Berarti ya masih tersisa asyak banyak hal yang perlu ditambahkan. Lianau karena laukana mu'taqid, dan seandainya mubtadi tadi berkeyakinan sempurnanya syariat dan sempurnanya syariat dari segala segi, maka tentu dia tidak akan bikin bid'ah dan tidak akan bikin ralat atau bikin tambahan. Dan orang yang mengucapkan kata-kata seperti ini, ya, masih ada tersisa banyak hal yang perlu ditambahkan, dalun anis sirat al-mustaqim, jelas sesat dari jalan yang lurus. Berkata Ibnu Majisun, salah seorang muridnya Imam Malik, aku mendengar Imam Malik mengatakan, dan masya Allah ini diantara kelebihan yang Allah berikan pada Imam Malik. Hampir semua kata-kata beliau itu jadi faedah. Banyak kata-kata beliau itu jadi faedah. Masalah asma wa sifat, faedahnya Imam Malik. Al-istiwa ma'lum wal-kayfu majhul. Masalah taklid, kullun yukhat wa yurat, katanya Imam Malik. Masalah bid'ah, ini juga kaidah yang di orang bahas bid'ah tidak akan lepas dari kata-kata Imam Malik, man tada abil islam bid'ah dan yara hasanah. Ya, beliau mengatakan barang siapa bikin bid'ah dalam Islam, yara hasanah, dianggap sebagai satu hal yang baik, maka dia telah menuduh Muhammad mengkhianati risalah, mengkhianati risalah, pesan Allah pada Nabi SAW untuk menyampaikan semua wahyu. Karena Allah mengatakan, hari ini telah sempurna, telah kusempurnakan agama kalian. Dan telah tegaskan, malam yakun yawma idin dinan, maka segala hal yang bukan agama pada hari itu di masa Nabi SAW, maka pada hari ini pun juga bukan agama. Fatuhku dini wa ibadati as-sahihatu innama hiya ma bayyanahu alladhi khalaqal khalqa ala lisani rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faman zada ala hadha aw naqasa faqad khalaqal hakim al khalaqal alima. Bitakibihi al adwiyata min indi nafsihi. Rubbama sara dawa'uhu da'an wa ibadatuhu ma'siyatan wa wala yash'uru. Lianat dina qad kamula tamamal kamali. Faman zada syai'an fihi faqad dhannat dina naqisan wa wa yukamiluhu bistihsani aqlihi al-fasidi wa khayalihi al-qasidi. Faqala al-imamu syawqani fi al-qawli al-mufid munaqisan ba'dal mubtadi'ina fi syai'in min ara'ihim. Fa'idha kana Allah qad akmala dinahu qabla ayyaqbida nabiyahu sallam fama hadha ra'yu alladhi ahdasahu ahluhu ba'da an akmalallahu dinahu in kana min ad-dini fi i'tiqadihim fahuwa lam yakmul indahum illa bi ra'yihim wa hadha fi raddun lil qur'ani fa ilam yakun min ad-dini fa ayyu fa'idatin min istighali bima laysa min ad-dini. Wahada hujjatun qahiratun wa dalilun azimun la yumkinu li sahibi ra'yi ayat fa'ahu bidafi'in abadan. Faja'al hadil ayata syarifata awalama tasukku bihi wujuha ahli ra'yi wa turhimu bihi anafahum wa tadahidu bihi hujajahum. Idh kullu ma uhdisa ba'da nuzuli hadil ayati fawa fadlatun wa ziyadatun wa bida'atun. Maka jalan beragama dan cara beribadah yang benar, caranya yang benar, sahihah itu sifatnya turuk, adalah apa yang dijelaskan oleh zat yang menciptakan makhluk melalui lisan rasulnya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa menambah-nambahi hal ini atau mengurangi, jadi bid'ah itu bukan hanya menambahi, termasuk bid'ah juga mengurangi. Mengurangi dari ketentuan syar'i itu juga bid'ah. Contoh ekstrimnya misalnya kemudian salat maghrib 3 rakaat dikurangi jadi 2 rakaat misalnya. Cuma hukumnya bid'ah. Jadi bid'ah itu bukan hanya menambahi, bukan hanya menambahi namun mengurangi. Faqad khalaf al-hakim al-khalaq al-alima. Maka dia telah menyelisihi zat yang maha bijaksana, zat yang maha pencipta, yang maha tahu. Bitakibi dengan dia membuat komposisi obat sendiri. Takib al-adwiyah. Apa ya? Meracik. Nah, ya. Meracik obat. Bitakibi dengan dia meracik at-adwiyata obat min indi nafsihi, dari idenya sendiri. Maka obat racian sendiri buatan manusia pada, ya, nah, bukan buatan yang menciptakan manusia, maka faruba masoro dawa uhudaan, maka boleh jadi obatnya itu mah jadi sumber penyakit, dan ibadahnya malah jadi maksiat wala yashur, dan dia tidak sadar. Karena sebenarnya agama itu telah sempurna, sama mal kamal, benar-benar sempurna. Maka barang siapa menambahi sesuatu pada agama, maka berarti dia mengira bahwa agama itu belum sempurna. Lalu dia sempurnakan istihsani aklihi al-fasid, dengan anggapan baik akalnya yang rusak. Wa khayalihi dan imajinasinya yang kasit. Kalau untuk barang dagangan, kaset artinya rugi. Mati jaratan taksauna kasyadah. Oh iya, tidak laris, tidak laku-laku. Maka dia sempurnakan dengan anggapan baik akalnya yang rusak dan imajinasinya yang tidak laku-laku. Jaratan taksauna kasyadah. Surat At-Taubah. Berkata Imam Syaukani dalam kitab Al-Qal Mufid, judul kitab yang paling banyak yang termasuk banyak Al-Qal Al-Mufid. Imam Syaukani punya kitab Al-Qal Al-Mufid fi hukmi taqlid. Ini bahas tentang masalah taklid. Tuh, kalau mufidnya Syaukani. Munafisan membantah sebagian ahli bid'ah fisyek min ara'ihim, dalam salah satu pendapat mereka. Dia katakan, jika Allah telah sempurnakan agamanya sebelum mewafatkan nabinya, maka apa faedah pendapat ini yang diadakan oleh orang yang mengadakannya setelah Allah sempurnakan agamanya? Jika pendapat ini termasuk agama menurut keyakinan mereka, maka berarti agama belum sempurna menurut mereka kecuali dengan pendapat mereka tersebut. Dan ini berarti membantah Al-Quran. Pilihan yang kedua, dan jika pendapat tersebut bukan bagian dari agama, lalu apa faedah, apa manfaat menyibukkan diri dengan sesuatu yang bukan bagian dari agama? Maka ra'yu yang diadakan oleh orang, pendapat yang aneh-aneh diadakan oleh orang, cuma ada dua kemungkinan. Kalau itu dianggap sebagai agama, berarti ini adalah bid'ah. Dan menganggap bahwasanya agama belum sempurna. Jika ini bukan agama, untuk apa sibuk-sibuk menghabiskan waktu, ya, ngurusi seperti itu? Bahadi, dan inilah ya, hujah yang qahirah, argumen yang mengalahkan, dan dalil yang sangat besar, ya, sangat efektif. La yumkin, tidak mungkin bagi si pemilik ra'yu, si pemilik logika tersebut, untuk membantahnya dengan satu bantahan abadan sama sekali. Maka jadikanlah ayat yang mulia ini awwalama tasyukku bihi, alat pertama kali yang kau gunakan untuk mendorong dengan kuat. Sokka itu ada di kuat. Desak di kuat maknanya. Inilah kau jadikan sebagai alat pertama untuk mendorong mendorong dengan kuat wujuh ahli ra'yi, wajah-wajah para pemuja akal. Wa turhim bihi anafahum, dan kau hinakan dengannya hidung-hidung mereka. Nah, maksudnya kau sungkurkan. Ya. Dan kau bantai dengannya hujah-hujah mereka. Ini menunjukkan pentingnya ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum. Kata Imam Syaukani, inilah alat pertama untuk mendorong mereka, mendorong wajah-wajah mereka. Itu karena setiap perkara yang diadakan setelah turunnya ayat ini, maka dia adalah fadlah tambahan, ziyadah tambahan, mubid'ah dan mengada-ada. Kemudian kita masuk bab pertama, makna al-bid'ati. Qala al-Imam At-Turtusi fil hawadits wal bid'ah, aslu hadhihi al-kalimati min al-ikhtira'i. Wa wasya'u yuhdathu min ghairi aslin sabaqa wala mithalin uhtubiya wala ulifa misluhu. Wa minhu qawlu ta'ala badi'us samawati wal ardh wa qawluhu kul ma kuntu bid'an min ar-rusuli. Ailam akun awwala rasulin ila ahli al-ardi. Wa hadha al-ismu yadkhulu fi ma takhtari'uhu al-qulubu wa fi ma tantiqu bi al-alsinatu wa fi ma taf'alu al-jawarihu. Wa qad naqala hadha al-ma'na anhu al-imam Abu Syamata al-Maqdisi fi kitabihi al-Ta'isi ala inkar al-bida'i wal-hawadis. ثم عقب بقوله وقد غلب لفظ البدعة على الحدث المكروه في الدين مهما أطلق هذا اللفظ ومثله لفظ المبتدئ لا يكاد يستعمل إلا في ذم وأما من حيث أصل الاشتقاق فإنه يقال ذلك في المدح والذم المرادي لأن المراد أنه شيء مخترع على غير مثال سابق ولهذا يقال في الشيء الفائق جمالا وجودة ما هو إلا بدعة وقال الجوهري في كتاب صحاح اللغة والبديء والمبتدع أيضا والبدعة الحدث في الدين بعد الإكمال. Berkata Imam Turtusi dalam kitab Al-Hawadis wal-Bidah, makna asal untuk kalimat ini, kata-kata ini, yaitu bidah, adalah al-ikhtira', mengada-ada. Apa itu al-ikhtira'? Wa asya' yuhdas, yaitu sesuatu yang diadakan tanpa ada asal muasal sebelumnya, tanpa ada contoh yang diikuti, wala ulifa dan tidak dikenal misluhu, sesuatu yang semisal dengannya. Oleh karena itu, karena Allah menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh yang diikuti, tidak jiplak, tidak ngeblat dengan yang lainnya, maka Allah katakan bagi yang sama wati wal al, pencipta langit dan bumi. Karena dia menciptakan langit dan bumi, tidak pakai contoh. Dan Allah katakan, kul katakanlah wahai Nabi SAW, bukanlah aku bid'ah minar rusul, rasul yang bid'ah. Artinya, lam akun bukanlah aku rasul pertama kepada penduduk bumi. Wahadal ismu, maka nama ini yaitu bid'ah, masuk di dalam kategori bid'ah, segala sesuatu yang dibuat-buat oleh hati, dan segala sesuatu yang diucapkan oleh lisan dan dilakukan oleh anggota badan. Maka bid'ah itu bisa berkaitan dengan i'tiqad, ya, itu matahtari'uhu al-qulub. Ya, ada bid'ah dalam i'tiqad, ada bid'ah dalam aqwal, ada bid'ah dalam a'mal. Waqad naqala hadzal ma'na anhu, dan makna ini dikutip oleh Imam Abu Syamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Ba'ith ala Inkaril Bid'ah wal Hawadits. Tsumma aqaba, kemudian beliau komentari setelahnya dengan mengatakan waqad ghalaba, dan umumnya telah umum lafaz kata-kata bid'ah itu digunakan untuk hal-hal baru yang tidak disukai dalam agama. Mahma bagaimanapun utliqa hadzal labdu, makna lafaz ini. Dan semisalnya adalah kata-kata mubtadi, hampir-hampir tidak digunakan ila fi dhammi, kecuali dalam mencela. Hampir-hampir tidak, kalau orang Arab itu layakadu, tidak hampir, tidak hampir. Ya. Namun terjemah yang enak, bahasa Indonesia yang enak kan hampir-hampir tidak. Menurut pandangan saya ini tidak boleh. Itu kalau gayanya orang Arab, la aro, aku tidak melihat, aku tidak berpandangan. Jawaz, la aro, jawaza, hadzal mas'alah. Aku tidak berpandangan bolehnya masalah ini. Nanti bakal bahasa Indonesia yang enakan. Dalam pandangan saya ini tidak boleh. Tapi di depan kan tidaknya itu malah di depan la aro, layakadu hampir-hampir tidak digunakan kecuali untuk mencela. Adapun min hay, dari sisi aslul istiqaq, makna asal pecahannya, maka kata-kata bid'ah itu yukol digunakan fil madhi wa dhammi, untuk memuji dan untuk mencela. Al-murad, mencela yang dimaksudkan. Karena yang dimaksud annahu syai'un muhtara'un, karena yang dimaksud dengan bid'ah adalah sesuatu yang diada-adakan tanpa contoh yang sebelumnya. Boleh jadi baik maka terpuji, boleh jadi buruk maka tercela. Oleh karena itu dalam bahasa Arab yuqal dikatakan untuk sesuatu yang al-fa'ik jamalan, terlalu indah, sangat indah. Baik dari kata-kata fauqa, yang sangat indah, wajau datang yang sangat jayid, yang sangat bagus, maka orang Arab mengatakan mahuwa illa bid'ah, mahuwa illa bid'ah, itu indah sekali ya. Itu artinya mahuwa illa bid'ah di sini jangan bid'ah, wah indah sekali mahuwa illa bid'ah. makan bid'ah nanti orang bingung nanti. Setiap kata itu ada yang diterjemah itu terjemah maknanya, jangan diterjemah katanya. Berkata Jauhari seorang pakar bahasa dalam kitab kamu, dalam kamusnya namanya Sihah al-Lugha. Al-Badi wal-Mubtada Aidan wal-Bid'ah, ya. Tiga kata ini maknanya adalah al-hadas fid-din ba'dal ijma, mengadakan dalam agama setelah sempurna. Jadi makna bid'ah secara bahasa itu adalah sesuatu yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya. Dan itu boleh jadi terpuji dan boleh jadi tercela. Maknanya dalam sahih itu cuma tercela. Penemuan, nemu lampu, nemu listrik dan sebagainya itu termasuk tidak, ya, termasuk termasuk tidak, ini tidak tercela. Namun ini terpuji. Meskipun orangnya tetap tercela, penemu listrik ya, penemuannya terpuji, namun orangnya tetap tercela karena matinya mati kafir. Wal bid'atu idzan ibaratun an tariqatin fid din mukhtara'atin tudahi syar'iyyata yuqsadu bisuluki 'alaiha al mubalaghatu fi ta'budillahi subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulannya, definisi bid'ah, definisinya Imam Syatibi, bid'ah idzan jika demikian adalah ibaratun adalah an tariqatin jalan dalam beragama. Muhtaro artinya yang diada-adakan mirip dengan aturan syariat, mirip dengan hukum, mirip dengan sesuatu yang syar'i. Maksud bisuluk alaiha orang menempuh jalan itu adalah tidak mubalaghah berlebih-lebihan dalam beribadah. Jadi disini Imam Syafi'i yang dinilai sebagai definisi terbaik untuk bid'ah. Kada ikhtarahu al-Imam Syafi'i fil i'tisam wa huwa min ajma'i ta'arifil bid'ati wa ashmaliha. Inilah definisi yang dipilih oleh Imam Syafi'i di kitabnya al-i'tisam. Dan ini adalah ajma' ta'arif, definisi bid'ah yang paling lengkap, wa ashmal, dan paling mencakup. Suma syara'a rahimallah fi syar'i hadha ta'arifi mutawwalan fa'ulakhisu maqasida kalamihi qala rahimallah. Tariqatun fi dini at-tariqa wa tariqu wa sabilu wa sananu ya bi ma'nan wahidin wa wa ma husima lis-suluki alaihi wa inama quyidat bi dini li'annaha fihi tukhtara'u wa ilaihi yudifuha sahibuha. Mukhtara'atun wa lima kanat at-tara'iku fi dini tanqasimu faminha malau aslun fi syari'ati wa minha ma laysa lahu aslun fiha khusa minha ma huwa al-maqsudu bil haddi wa huwa al-qismu al-mukhtara'u ay tariqatun ubtudi'at ala ghairi misalin taqaddamaha min asy-syari'i id al-bid'atu innama khassatuha annaha kharijatun amma rasamahu asy-syari'u. Suma syara'a, kemudian beliau Imam Syatibi memulai setelah menyebutkan definisi, memulai menjelaskan definisi tersebut mutawalan panjang lebar. Maka aku ringkas maksud-maksud inti-inti dari perkataan beliau. Beliau menjelaskan yang dimaksud jalan dalam agama, dikatakan tariq, tariqah, tariq, sabil, sanan, itu semua maknanya sama. Itu apa? Marusim, sesuatu yang digaris, sesuatu yang digariskan li suluk alaihi untuk ditempuh. Wa inama quyidat bidin, ya, jalan ini dikaitkan dengan agama karena jalan ini tuhtara'u diadakan dalam agama. Wa ilaihi yudifuha sahibuha, dan dinisbatkan oleh pembuatnya kepada agama. Yudif, ya, dinisbatkan. Murtara'atun diada-adakan. Walima, karena jalan dalam beragama itu tangkosim, terbagi menjadi beberapa macam atau dua macam. Faminha, ada jalan yang lahu aslun fi syariah, punya dasar dalam syariat. Yang kedua, ada jalan dalam beragama yang laisa lahu aslun fiha, tidak ada landasannya dalam syariat. Maka jalan dalam beragama yang bid'ah itu adalah yang tidak ada landasan dalam agama. Itulah yang dimaksud muhtara'atun, diada-adakan. Khusfa minha, dikhususkan minha dari jalan itu. Mawal maksud, apa yang dimaksudkan bilhaddi oleh definisi, yaitu kelompok bagi muhtara' yang diada-adakan. Yang nama jalan beragama yang dinilai bid'ah adalah yang diada-adakan. Apa yang dimaksud diada-adakan? Jadi apa? Laisa lahu aslun fi syariah, tidak punya landasan berpijak dalam syariat. Artinya, maka yang bid'ah itu adalah jalan yang diada-adakan tanpa ada misal, tanpa ada contoh takut damaha yang sebelumnya dari syariat. It al-bid'atu kana bid'ah, innama khasatuha, ciri khususnya adalah segala adalah sesuatu yang keluar menyimpang dari apa yang digariskan oleh syariat. Kharijah, keluar, amar samuh, syari' dari apa yang digariskan oleh syariat. Udahi syar'iyah, dan itu mirip dengan hal-hal yang syar'i. Yakni annaha tushabihu tariqata syar'iyyata min ghairi an takuna fil haqiqati kadzalika, bal hiya madadatun atau mudadatun laha min awjuhin muta'addidatin minha, iltizamu kayfiyatin wa hay'atin muayyanatin duna idznin min asy-syari'i bidzalika, wa minha iltizamu ibadatin muayyanatin lam yujad laha dhalika ta'yinu fi syari'ati. Yuksatu bisuluki alaiha al-mubalaghatu fi ta'abudi lillahi ta'ala huwa tamamu ma'na al-bid'ati idh huwa al-maqsudu bi tashri'iha. Wa dhalika anna aslat dukhuli fiha yahuthu alang kita'i ila al-ibadati wa taghidi fi dhalika. Lianna Allah Ta'ala yaqul wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Maka anal mubtadi'a ra'a annal maqsuda hadal ma'na walam yatabayan lahu anna ma wada'ahu syari'u fihi minal qawanini wal hududi kafin fabalagha wa zada wa qarara wa a'ada. Ya, mirip dengan syariat, hal-hal yang disyariatkan, yakni maksudnya yang namanya bid'ah itu mirip dengan tariqah syar'iyah, dengan cara beragama yang sesuai dengan syariat. Min ghair, tanpa antakuna fil haqiqah, pada hakikatnya kadzalika, seperti itu. Padahal hakikatnya tidak mirip dengan syariat. Mirip, jadi cuma mirip, namun aslinya tidak mirip. Bal, bahkan mudadatun, bertolak belakang dengan syariat dari banyak aspek. Aujuhin muta'ad didatin, yaitu diantara bertentangan dengan syariat, diantaranya adalah iltizam terus menerus dengan satu kaifiyah, tata cara, wahai'at dan tata cara tertentu tanpa izin dari syariat untuk itu. Yang lain adalah komitmen terus menerus makan ibadah tertentu, lam yujad, padahal tidak didapatkan bagi ibadah itu, bagi ibadah itu dzalika ta'yin, penentuan tadi di syariat, dalam syariat. Iltizam, bahkan contoh bertentang dengan syariat semacam terus menerus dengan melakukan satu tata cara ibadah yang tidak diizinkan, ya, terus menerus berpikir dengan dikomando setelah selesai sholat fardu misalnya, maksudnya tata cara yang tidak diajarkan, atau mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan oleh syariat, ya. syariat secara mutlak menganjurkan zikir tahlil la ilaha illallah dan orang menentukannya pada hari-hari tertentu. Iltizam dengan ibadah tertentu. Namun sekarang diputar balikkan, ini dikatakan sebagai ada. Padahal ini ibadah yang dirusak. Ya, tahlilan itu kata orang sekarang itu ada, tradisi. Ini kalau enggak dicermati baik-baik kita nanti bisa salah paham. Tahlilan itu bukan adat, itu ibadah yang dirusak. Karena itu apa perintahnya mutlak kemudian dikhususkan. Yang namanya adat itu sesuatu yang bisa didapatkan oleh orang tanpa agama. Makan, minum. Seandainya tidak ada agama, tidak mengajarkan la ilaha illallah, mengajarkan zikir, apakah kemudian orang itu bisa? Kan tidak. Maka ini bukan tradisi, ini ibadah. Jangan tertipu dengan orang yang mengatakan tahlilan itu tradisi. Mirip dengan syariat, ya, mirip dengan syariat, kemiripan bid'ah dalam syariat itu dalam dua hal. Yang pertama adalah bikin aturan-aturan. Ini sekian kali, itu sekian kali pada hari ini. Nanti seperti agama. Tawaf 7 kali, ya, ini zikir ini dibaca 3-3. Nah, maka dibikin ketentuan-ketentuan khusus. Ini yang pertama. Yang kedua, mirip dengan syariat dalam arti mesti ada dalilnya. Setiap bid'ah itu mesti, ahli bid'ah itu mesti bisa mendatangkan dalil yang diutak-atik dan ya agak-agak nyambung dan nyambung. Mesti. Boleh jadi hadis dhaif, boleh jadi dalil umum. Namun apakah ada dalilnya? Ada. Sehingga mirip orang. Kalau enggak tahu bid'ah, maka dia anggap itu syariat. Karena ini ada dalilnya, persis bagaimana itu ada dalilnya. Ini perkara syariat ada dalilnya, ini perkara bid'ah. Kata orang yang melakukannya, oh ini ada juga dalilnya, gini. Orang yang enggak tahu, enggak bisa bedakan. Maka dikira bid'ah itu adalah syariat. Karena dia mirip, buktinya, ya masih ada dalilnya. Tidak ada satu bid'ah yang dilakukan oleh orang, kecuali orang tersebut mendatangkan dalilnya. Boleh jadi dalil umum. Tapi ingat, lihat dalilnya, boleh jadi dalil umum, boleh jadi dalil hadis dhaif dan palsu, boleh jadi dalil yang tidak nyambung, jika kemudian kita lihat secara utuh. Namun itu mirip dalam pandangan apalagi oleh orang awam. Maksud suluk alaiha menempuh jalan itu adalah berlebihan dalam beribadah. Ini adalah tamam kelengkapan untuk makna bid'ah. Karena itulah maksud diadakannya bid'ah. Wadhali keadaan tersebut, karena asal-muasal orang itu masuk dalam bid'ah adalah yahudhu ala ingkita', ada dorongan untuk serius dalam beribadah, watarhib dan motivasi untuk beribadah, untuk menjalankan perintah Allah, jika aku ciptakan jin dan manusia kecil untuk beribadah kepadaku. Maka seakan-akan orang yang melakukan bid'ah itu berpandangan katanya maksudnya adalah makna ini, dan dia tidak tahu bahasanya apa yang ditetapkan oleh syariat berupa undang-undang atau aturan-aturan wal hudud dan batasan-batasan itu sudah cukup. Maka dia berlebihan dan nambahi, mengulang-ulangi dan mengulangi. Maka yang namanya bid'ah itu hanya akan menambah kesulitan. Karena maksud orang mengadakan bid'ah adalah mubalaghah. Maka maksudnya itu hanya menambah kesulitan. Salam. Salam ya. Kultu waqad kila fi ta'rifiha aidan innaha ma'uhdisa ala khilafil haqqi al-mutalaqa an Rasulillah SAW min ilmin aw amalin aw halin bin naw'i subhatin aw istihsanin wa ju'ila dinan qawiman wa siratan mustaqiman. Wala virus abadi fi basair dawil tamyizi wal fit'atu al hadasu fid dini ba'dal ikmali wa kila mastuh bisa ba'dahu sallallahu alaihi wasallam minal aqwali wal a'mali wal jam'u bid'aun wa kila al fit'atu iradu qawlin au fi'lin lam yastanna qailuha aw fa'iluha fihi fi sahibi syari'ati wa amathiliha al-mutaqaddimati wa usuliha al-mutaqannanati wa nahwuhu fil qamusi lahu wa fi takriri asabiki tu'rafu khata'u man arafal bid'ata bi annaha malam yakun fil quruni salasati wa la yujadu lahu aslun minal usulil arba'ati wa yandafi'u qawluhu wa sya'ti ma yu'ayyidu hadha fi mabahisa iddatun insya'Allah. Om katakan, yaitu saya Ali, dikatakan tentang definisi bid'ah ayat dan juga innaha yang namanya bid'ah adalah segala sesuatu yang diada-adakan yang menyelisih kebenaran yang didapatkan dari Rasulullah SAW, baik berkenaan dengan ilmu, teori, akidah, ada bid'ah masalah akidah, atau amalin, atau masalah amal, atau masalah hal. Binau'i subhatin dengan sejenis subhat. Jadi, hampir tidak ada bid'ah kecuali orang yang membuat-buatnya itu mesti bisa mendatangkan dalil. Au istisanin atau anggapan baik dengan logika. Inilah sebab terbesar timbulnya berbagai bid'ah, yaitu istisanul akli. Inilah kata Imam Syafi'i, nanti akan ada judul bab manisbah sana fakat syara'ah. Bangsa menganggap baik sesuatu tanpa dalil, maka dia bikin agama sendiri. Kemudian dijadikan sebagai agama yang lurus dan jalan yang lurus. Kata Al-Fayrus Abadi dalam kitab beliau Basair Dawi Samyid, bid'ah adalah hal-hal yang baru dalam agama setelah sempurnanya. Dan ada yang berpendapat bid'ah adalah segala sesuatu yang diada-adakan setelah wafatnya Rasulullah. Boleh jadi akwal, boleh jadi ucapan, i'tiqad, yang namanya akwal itu mencakup perkataan dan i'tiqad, wal a'mal ataupun perbuatan. Jamaknya adalah bid'ah. Maka kelirulah orang yang beranggapan bid'ah itu cuma urusan ibadah. Ada bid'ah dalam akwal, ya. Ada bid'ah dalam masalah akidah, dalam masalah i'tiqad, masalah ilmi, masalah keyakinan. Ada yang mengatakan bid'ah adalah mendatangkan satu perkataan atau satu keyakinan atau perbuatan yang orang yang mengatakannya atau melakukannya itu tidak mengambil sunnah di dalam masalah tersebut dengan pemilik syariat, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan contoh wa amatsilah dan hal-hal yang semisal dengan syariat yang telah lewat, wa usuliha dan tidak sesuai dengan usul syariat al-muqannanah, ya, dari kata-kata konun usuliha al-muqannanah, dari dasar-dasar syariat yang telah ditetapkan. Dan semacam itu, semacam perkataan tadi beliau katakan dalam kitabnya Al-Qamus, yaitu Al-Qamus Al-Muhid, karena Al-Qamus Al-Muhid itu karyanya Al-Fayrus Abadi, dan beliau juga penulis kitab Basair Dawil Tamyiz. Wabitakir asabik, dengan penjelasan yang telah lewat, ta'rifu, maka engkau tahu kelirunya orang yang arafal bid'ah, memberi definisi bid'ah dengan segala sesuatu yang tidak ada di tiga generasi awal Islam dan tidak didapatkan baginya aslun dalil dari empat jenis dalil, yaitu Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dia ada orang bikin dalil, bikin apa? Bikin definisi, ini definisinya siapa? Al-Aqnawi, lihat footnote. Dia punya buku Iqamatul Hujjah al-Anal Iktsar minat ta'abudu laisa bid'ah. Luar biasa judulnya. Menegakkan hujjah yang menunjukkan bahasanya memperbanyak ibadah itu bukan bid'ah. Memperbanyak zikir ini, memperbanyak baca Quran, memperbanyak ini tidak bid'ah. Di sana dia mengatakan bahasanya definisi bid'ah adalah segala sesuatu yang tidak ada di tiga generasi awal Islam dan tidak didukung oleh salah satu dari empat dalil. Kalau ada dalil kiasnya, wah, nanti semua kias semua. Tidak ada dalil Quran, Sunnah, Ijma dan kias, nah itu bid'ah. Dan kalau ada dalil kiasnya, tidak bid'ah. Wa yandafi' dan tertolaklah ucapannya, dan akan datang keterangan yang menguatkan hal ini dalam beberapa pembahasan nanti, insya Allah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.